Wahai cinta, beri pertanda. Dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan nada, melantunkan nada. Asmara, anaikah cinta. Jumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama. Namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu. Tercoba hubungiku, salah hatiku berharap padamu. Wahai kau bunga hatiku menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja. Tatapan yang sama, namun ku kecewa kau tak peka. Hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku menanti dirimu. Bayangmu masih ada di sini selalu. Dadaku semakin berat. saat itu kau hadir. Berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Kau ajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti. Bukan matahari bila tak menyinari. Sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti yang

sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Tidak saling menyakiti. Aku bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Jujur aku terlalu. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tahu. cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari. Istriku. Rasakannya, kamu masih penyebabnya. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Tapi kau selalu tahu itu, bagaimana mungkin ketika kau masih jadi satu-satunya alasanku menunggu di lini waktuku. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun habiskan masa mudaku hanya untuk membuatmu terkesan kepadaku. Begitu itu bodohnya aku. Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Telah sedalam ini, entah apa salah.

Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Lelahmu, izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Menjadi rumah yang selalu menanti kepulangan. kehilanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah, karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Ku tetap terus melangkah, karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu. Langit tetap berderang, malam ini pun dan sedih tenggelam. Bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu satu hari berhenti, satu masa dia memberi dunia. Dikala senja tadi pelita bertemu. Relakan yang bukan untukmu. ini akan terawini. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang ku kira, aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Takut aku kecewa. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Aku harus terus terus bersapa menunggu kepastian untuk hubungan ini. Tak tahu harus bagaimana. Terlalu